Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum darain amin. As-sadaqatu sirriyah. Qala alaihi salatu wassalam, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Sadaqatu sirriyah. Sadaqah itu ada dua. Ada sadaqah alaniyah, ada sadaqah sirriyah. Ada sedekah yang dilakukan secara terang, jelas. Artinya ada orang yang mengetahuinya. Ada sedekah tusir. Sedekah tusir itu sedekah yang dilakukan secara rahasia. Bisa hanya dua orang yang mengetahui, tidak lebih. Atau sama sekali tidak ada yang mengetahuinya. Adapun mana yang lebih afdal dari sedekatus sir atau sedekah alaniyah, ada perbedaan antara pendapat ulama. Secara mutlak atau secara global, sedekatus sir itu lebih afdal dari sedekah alaniyah. Sedekatus sir lebih afdal daripada sedekah alaniyah, itu secara global. Kenapa? Karena aman dari sombong, aman dari bangga diri, aman dari riya. Sehingga sedekatus sir secara mutlak lebih afdal daripada sedekah alaniyah. Dan itu yang menjadi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekatus sir, sedekah rahasia, itu tutfi'u dapat memadamkan ghadabar rabb, kemurkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Memadamkan kemurkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aman dari bangga diri, aman dari riya, aman daripada sombong. Jadi sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb, sadaqah rahasia tutfi'u dapat memadamkan ghadabar rabb, kemurkahan atau kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian pendapat mengatakan sadaqah alaniyah lebih afdal daripada sadaqatus sir. Kapan? Kapan? Jadi bukan secara mutlak. Kalau sadaqatus sir secara mutlak lebih afdal. Tapi ada kalanya sedekah alaniyah lebih afdal daripada sedekah tusir ketika memancing orang lain agar bersedekah. Misalnya ini, ada beberapa orang duduk, yang lainnya itu paling malas bersedekah, paling enggan bersedekah, paling berat. Kita pancing, kita sedekah di depannya mereka. Misalnya pas ada orang meminta bantuan untuk masjid, musola atau yang lain sebagainya, kita pancing mereka, kita keluarkan sedekah di depannya mereka. Saya nyumbang 5 juta. Memancing mereka supaya mengeluarkan. Nah ini lebih afdol. Mancing, bukan tujuannya sombong, bukan tujuannya riya. Tolongan aku sedekah sak meneh. Enggak, tujuannya memancing yang lain. Lah orang ini berarti orang yang selamat dari penyakit hati. Nah kalau misalnya tujuannya dia campur aduk, ya kacau, rusak. Tujuannya dia memancing yang lain untuk bersedekah. Nah ini sedekah alaniyah lebih afdol. Lah sedekatus sir itu ada beberapa caranya. Sedekatus sir itu ada beberapa caranya. Ada caranya itu kita berikan kepada fuqara wal masakin tanpa mereka mengetahui siapa yang memberi. Seperti yang dilakukan oleh Zainal Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keliling dari rumah ke rumah dari tempat ke tempat, memberikan sembako kepada penduduk Madinah yang kurang mampu. Sehingga ketika mereka bangun dari tidur atau ketika mereka keluar dari rumahnya di saat pagi, mendapatkan sembako untuk makanan satu hari siap. Dan itu dilakukan setiap hari. Jadi bukan seminggu sekali, bukan satu bulan sekali, apalagi satu tahun sekali, setiap hari. Jadi setiap hari memberikan kebutuhan hari itu. Ya mungkin kalau istilah orang sekarang ya mungkin beras, gula, lauk pauk, minyak goreng dan semisalnya. Secepat untuk satu hari. Misalnya orang lima, satu hari butuh berapa kilo beras? Cepat. Gula, cepat no, siap. Besok seperti itu. Terus seperti itu. Dan itu dipikul sendiri. Tidak meminta bantuan yang lainnya untuk membantunya. Enggak. Dipikul sendiri. Dan selama beliau hidup tidak ada yang mengetahuinya. Dari siapa mereka mendapatkan itu? Enggak ada yang tahu. Dari siapa mereka mendapatkan enggak ada yang tahu. Kecuali setelah meninggalnya. Jadi setelah beliau meninggal, beberapa hari setelahnya orang-orang mulai menyadari. Jadi dibuka enggak ada. Dibuka enggak ada. Tanda tanya orang-orang. Siapa yang ngasih? Kok sekarang enggak ada? Mulai berpikir setelah beberapa hari meninggalnya beliau. Baru setelah itu mereka mengetahuinya dan dibongkar oleh satu orang yang mengetahui memang. Satu orang ini memang yang waktu itu ingin membantu, katanya Sayyidina Ali enggak, biar aku yang membawa sendiri. Jadi beliau dan orang tersebut, enggak ada yang lain tahu. Enggak ada yang lain tahu. Nah, ini sedekatus sir. Itu caranya. Ada lagi caranya yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan itu yang paling afdol, yaitu ketika ada orang beli kepada kita. Ada orang beli kepada kita. Harganya 10.000, kita jual 9.000. Sengaja, bukan enggak sengaja, sengaja. Berapa? 9.000. Padahal 10.000. Yang 1.000-nya kita sodako buat dia. Itu sodako, itu cara sodako tersir juga. Ya, sebagian ulama mengatakan ini yang lebih afdal. Ini yang afdal. Lah Allah Subhanahu wa taala mengatakan shadaqah alaniyah ataupun shadaqatus sir itu sama-sama baiknya. Intubdus shadaqati fa ni'mahi wa intukhfuha fa huwa khairul lakum. Ama Allah mengatakan apa? Intubdus shadaqat, jika kalian tampakkan sedekah itu adalah kenikmatan. Karena apa? Shadaqah secara mutlak bagus, baik. Dengan dalil-dalil yang sudah pernah kita bahas, yang sudah pernah kita sampaikan. Tapi katanya Allah, wa in tukhfuha, jika kalian samarkan sedekah itu, jika kalian sembunyikan, yaitu secara sir, fahuwa khairul lakum, maka perbuatan itu, sedekah itu lebih baik buat kalian. Dalam arti lebih baik karena kosong dari penyakit-penyakitnya yang bisa membuat batalnya pahala sedekah, seperti ungkit-ungkit, bangga diri, sombong, ya, riya dan yang lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, anna thawaba shadaqatis sir yudha'afu ala thawabis shadaqatiz zahira bis 70 dha'fa. Pahala shadaqatus sir itu lebih apa, berlipat ganda 70 kali daripada sedekah secara zahir atau terang-terangan. Jadi kalau yang pertama tadi itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Yang kedua ini pahalanya 70 kali lipat dari sedekah itu ananiyah atau sedekah zahirah. Pahalanya 70 kali lipat. Sedekah itu sir lebih unggul 70 kali lipat daripada sedekah ala alaniyah. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya, yang perlu kita ketahui, karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya menjelaskan secara detail tentang perbedaan sedekah sir dengan sedekah alaniyah dan juga perbedaan pendapat antara ulama antara sedekah alaniyah kapan afdal daripada sedekah sir dan sedekah sir kapan afdal dari sedekah alaniyah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan menjadikan kita orang yang aktif, rajin, istiqomah bersedekah, membantu orang lain untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.